الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين أعزني الله وإياكم Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan tentang yang terakhir adalah Qadhiyatun Nisa Al-Muhajirat, permasalahan para wanita yang mereka berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentang mereka ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita masuk pada yang berikutnya, Syafiq, apa hukumnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita kafirah? Apa hukumnya seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita kafirah? Wanita yang kafir. Bahasa. Apabila menikah dengan wanita kafirah di kitab, maka boleh. Adapun menikah kepada menikah dengan wanita wasaniyat, boleh. Nah, kalau wanita kafirnya adalah dari ahlul kitab, maka boleh. Nah, tetapi kalau wanita kafirnya bukan ahlul kitab, maka jawabannya tidak boleh. Nah, Alif, apa hukumnya wanita mukminah dinikahi oleh seorang kafir? Apa seorangnya hukumnya seorang wanita mukminah dinikahi oleh seorang laki-laki yang kafir? Oh gitu. Jangan terpengaruh dengan yang tadi. Tadi lain. Afif, apa hukumnya wanita mukminah dinikahi oleh seorang laki-laki kafir? Kalau dia laki-lakinya ahlul kitab, apa hukumnya? Kalau wasaniyah, apa hukumnya? Nah, panjang lagi. Hah? Tidak boleh, tidak boleh. Siapapun baik kafirnya ahlul kitab maupun wasan, wasaniyat, nam tidak boleh seorang wanita yang beriman dinikahi oleh orang-orang kafir siapapun dia. Ini diperhatikan. Dengan turunnya ayat ini, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika itu Umar masih punya dua orang istri yang masih di atas kesyirikan, maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dengan turunnya surah Al-Mumtahinah atau Al-Mumtahanah ayat yang ke-10 ini, yang mana Allah mengatakan wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan jangan kalian menahan, nam tetap mempertahankan tali perkawinan dengan orang-orang kafir. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, fa tallaqa Umar yauma idzin imra'ataini kanata lahu fisyirki. Maka Umar ketika hari itu, ketika turun ayat tersebut, nam menceraikan dua orang istri beliau yang masih berada di atas kesyirikan. Sehingga enggak sayang-sayang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ketika apa? Dia di atas kesyirikan. Berikutnya, qala Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, dukhulu Khuza'ah fi ahdil muslimin, masuknya kabilah Khuza'ah pada barisan ataupun pada pihak kaum muslimin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya di antara isi perjanjian adalah siapa saja yang ingin berada di pihak kaum muslimin silahkan, dan siapa saja yang ingin berada di pihak kafir silahkan. Ingat isi perjanjian Hudaybiyah yang telah berlalu. Waqtarat Khuza'ah an yakunu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal mitsab. Qabilah Khuza'ah itu memilih untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian ini. Fadakhalu fi ahdihi, maka mereka masuk pada pihak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanu khulafa'a bani Hashim fi zamanil jahiliyah, dan sungguh mereka ini yakni bani Khuza'ah itu sekutunya bani Hashim dari zaman jahiliyah. Mereka ini apa? Sekutunya bani Hashim dari zaman jahiliyah. Ini menunjukkan ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, itu masih ada tentunya asobiyah ataupun dalam artian pernah ada hubungan dengan keluarga yang mana bani Hashim itu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena dari dulu mereka bersekutu, maka Khuza'ah memihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa dakhalat Banu Bakar fi ahdi Quraisy, sementara Bani Bakar berada di pihak Quraisy. Fa kanu humus sababu fi fathi Makkah wa sayati. Dan mereka, maka mereka inilah yang merupakan sebab terjadinya fathu Makkah, dan akan datang penjelasannya. Berikutnya, halu qadhiyatil mustad'afin, solusi atau pemecahan permasalahan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah yang tertindas dari kalangan kaum muslimin yang masih berada di Mekah. Kita ketahui bahwasanya mereka tidak boleh, ataupun seandainya mereka pergi menuju Madinah kepada Rasulullah SAW, maka mereka harus dikembalikan. harus dikembalikan. Sebagaimana yang pertama kemarin, baru selesai perjanjian tiba-tiba muncul anaknya Suhail bin Amr, yaitu Abu Jandal, yang dia langsung mau pergi menuju Rasulullah SAW, ditarik oleh ayahnya. Terus gimana tentang permasalahan mereka ini? Karena dengan terjadinya perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, naam, yang menjadi permasalahan dengan sebab perjanjian Hudaibiyah tersebut, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Naam. Sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kesedihan kaum muslimin itu disebabkan dua sebab. Masih ingat? Naam. Di antaranya ya khana fidir rahimani wa rahimakumullah, kepulangan mereka dari umrah, kepulangan mereka tidak jadi berumrah, dan juga tidak adanya kesamaan antara kedua belah pihak. Di antaranya tidak ada kesamaan ini adalah orang-orang yang lemah, yaitu ataupun dari orang-orang yang menuju orang kafir itu tidak dipulangkan kepada kaum muslimin, sementara orang kafir ataupun pihak kaum muslimin yang menuju kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dipulangkan. Maka telah disebutkan solusi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menenangkan mereka, yaitu kaum muslimin menuju orang-orang kafir, apa solusinya? Itu perkara yang enggak mungkin. Ingat permasalahan ini yang lamun. Adapun orang-orang yang ada, kaum muslimin yang lemah, yang mereka kemungkinan kalau pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan dikembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala menenangkan mereka bahwasanya akan segera datang kepada mereka jalan keluar. Nah, ini permasalahannya sekarang. Ammal muslimun al mu'adzabuna fi Makkah. Adapun kaum muslimin yang diazab di Makkah, yang seandainya mereka menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka harus dikembalikan. Gimana mereka ini? Fanfalata minhum rajulun ismuhu Abu Basir. Maka di antara kaum muslimin yang lemah tersebut ada yang lepas dari mereka, orang-orang kafir, yaitu seseorang yang bernama Abu Basir. Abu Basir. Waja'a ilal Madinah. Maka dia datang menuju Madinah. Fa'arsalat Quraisyun rajulaini ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyaruddahu. Maka kaum Quraisy mengutus dua orang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu Basir. Faraddahu, maka Nabi pun mengembalikan Abu Basir. Maka Nabi pun mengembalikan Abu Basir sesuai dengan isi perjanjian. Falamma nazala bidzil Hulaifah, maka tatkala mereka singgah di Dzil Hulaifah, yakni dua orang Quraisy tadi yang membawa kembali Abu Basir. Mereka singgah di Dzil Hulaifah. Qatala Abu Basir ahadahuma. Abu Basir membunuh salah seorang di antara mereka. Wa farra al-akharu hatta intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang satunya dia lari sampai dia tiba menuju di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lari ke Madinah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, fa nazalu yakuluna min tamrin lahum. Maka mereka ini singgah di Dzul Hulaifah, dalam rangka memakan kurma mereka. Faqala Abu Basir li ahadir rajulain, maka ketika sambil mereka makan kurma, Abu Basir berkata kepada salah seorang dari dua orang ini, dia mengatakan, wallahi inni la ara sayfaka hadza jayyidan, sesungguhnya demi Allah aku melihat pedangmu itu bagus sekali, atau pedangmu ini bagus sekali. Kata Abu Basir, ini tekniknya Abu Basir ingin melepaskan diri dari dia. Aku melihat, kata Abu Basir, pedangmu bagus sekali. Fastallahul akhar, maka mendengar ucapan Abu Basir ini, temannya langsung mengeluarkan pedang tersebut dari sarungnya. Faqala ajal, maka dia mengatakan, iya tentu pedang ini bagus sekali. Wallahi innahu lajayyidun, demi Allah sesungguhnya dia sangat bagus. Laqad jarabtu bihi thumma jarabtu, aku sungguh telah membuktikannya berkali-kali. Sungguh aku telah membuktikannya, kemudian aku telah membuktikannya. Hebat, bagus pedang ini. Faqala Abu Basir, maka Abu Basir berkata kepada dia, arini anzur ilaih, coba tunjukkan kepadaku, mau lihat. Saya mau lihat. Katanya bagus. Sudah berapa kali dibuktikan? Maksud Abu Basir mungkin ingin tak buktikan. Nah, arini anzur ilaih, tunjukkan sini, aku mau melihat. Katanya bagus. Fa'amkanahu minhu, maka salah seorang di antara mereka pun menyerahkan pedang tersebut kepada Abu Basir. Fadharabahu bihi hatta barida, maka Abu Basir pun memukul dia dengan pedang tersebut sampai dia dingin. Dingin maksudnya mati. Nah, barid. Barid itu maknanya mati di kamus. Nah, sempat bingung apa kok barid. Ternyata di kamus barid itu mati, dingin asal katanya, dan bawahnya ditemukan mati. Kan orang yang mati itu biasanya dingin atau panas? Dingin. Kalau panas biasanya masih ada nafasnya. Nah, ketika Abu Basir membunuh orang tersebut, wa farral akhar, maka yang lainnya lari, ya'du hatta balagal Madinah. Dia lari sampai tiba di kota Madinah. Maka ketika dia fadakhala al-masjid, maka dia pun masuk masjid. Faqala Rasulullah SAW hina ra'ahu, maka Rasulullah SAW bersabda ketika melihat orang tadi sambil lari, kata Rasulullah, laqad ra'a hadza dhuhran atau dhuhran, sungguh orang ini telah melihat sesuatu yang menakutkan. Dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Wa qala, dan orang itu mengatakan ketika datang, dia mengatakan, qatala sahibi wa inni lamaktulun, dia telah membunuh temanku dan sesungguhnya aku pun akan dibunuh oleh dia. Dia langsung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'a Abu Basir, maka dan datanglah Abu Basir. Dan datanglah Abu Basir. Waja'a Abu Basir fazajarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun dihardik, dicerca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perbuatannya. Maka dengan sebab Rasulullah marah, fa'arofa annahu sayarudduhu ilaihim, dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW akan mengembalikan beliau kepada orang-orang Quraisy. Fakhoroja, maka Abu Basir pun akhirnya keluar melarikan diri. Daripada dikembalikan kepada orang Quraisy, mending kabur. Nah, kabur. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mengingkari perjanjian. Tidak mengingkari perjanjian. Beliau telah memulangkan. Cuma Abu Basir yang apa? Yang inisiatif sendiri. Itu maksudnya bukan Rasulullah mengingkari perjanjian. Hatta ata saiful bahar, sampai dia pun mendatangi saiful bahar, yai sahilahu, yakni tepi pantai. Tepi pantai. Fan falata Abu Jandal falahiqa bih. Dan juga setelah Abu Basir dia berada di tepi pantai, ya, karena kepada Rasulullah akan dipulangkan, dia akhirnya tidak kembali ke Quraisy, cari tempat lain. Ternyata Abu Jandal pun lepas dari orang-orang Quraisy dan Abu Jandal mengikuti Abu Basir, bergabung dengan Abu Basir. Karena sudah tahu kalau pergi kepada Rasulullah akan dipulangkan sesuai dengan perjanjian, mending cari tempat lain. Faja'ala la yakhruju rajulun min Quraisyin qad aslama illa lahiqa bih. Maka mulailah, kata penulis rahimahullah, mulailah tidak ada seorang pun yang keluar dari kalangan Quraisy yang sungguh telah masuk ke dalam Islam, yakni kabur dari Quraisy, kecuali mereka bergabung dengan Abu Basir. Hatta ijtama'at minhum jama'atun, sampai terkumpul mereka suatu jamaah, beberapa orang. Wa akhadhat ta'taridu kulla 'irin li Quraisyin takhruju ila Syam. Maka mulailah mereka, beberapa orang ini, Abu Basir, kemudian Abu Jandal, dan juga yang lainnya yang ada di tepi pantai, mulailah mereka menghadangi, mencegat setiap kafilah Quraisy yang keluar menuju Syam. Fatahjumu 'alaiha wa ta'khudhu amwalaha, maka mereka pun menyerang kafilah orang kafir Quraisy tersebut dan mengambil harta-harta mereka. Fa arsalat Quraisyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka karena mereka menghadangi kafilah dagangnya Quraisy setiap mau pergi ke Syam, akhirnya mereka, orang-orang Quraisy, mengutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunasiduhullah, naam, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah warrahim, dan dengan kekerabatan dengan rahim, an yastaqdimahum ilal Madinah, supaya Rasulullah meminta kelompoknya Abu Basir, beberapa orang tersebut, datang ke kota Madinah. Faman atahu fahuwa amin, maka barang siapa yang datang ke kota Madinah maka dia aman. Fa arsala ilaihim faqadimu, maka Rasulullah pun mengutus kepada mereka, maka mereka pun datang. Fa'wan halatil muskilah, dengan demikian selesailah permasalahan, tidak lagi dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Makanya Rasulullah SAW menjanjikan bahwasanya bagi orang-orang yang lemah nggak lama lagi akan ada jalan keluar. Ternyata benar terjadi apa yang terjadi sebagaimana yang kita ceritakan. Pikirnya orang-orang Quraisy, daripada kelompoknya Abu Basir menghadang kafilah mereka setiap mau berdagang ke Syam, ya sudah, biarkan mereka berada di Madinah. Khana fiddin a'azani Allah wa iyyakum, yang terakhir, atharus suluh, pengaruh dari suluh. Sebenarnya sudah kita sampaikan secara ringkas pengaruh dari perjanjian tersebut. Kana li hadha as-suluh atharun kabirun fi tasyir ad-da'wati al-islamiyah. Dengan sebab perjanjian ini, ataupun perjanjian ini memiliki pengaruh yang besar dalam perjalanan dakwah Islam. Faqad wajada al-muslimun fursatal liqa' bi'ammatil Arab. Maka sungguh dengan sebab perjanjian ini kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan keumuman orang-orang Arab atau seluruh orang-orang Arab, wa da'watihim ilaihim, dan memiliki kesempatan untuk mendakwahi mereka ilallah, kepada Allah. Yang selama ini Rasulullah tersibukkan dengan orang-orang Quraisy. Sekarang sedang terjadi gencatan senjata. Sudah berlalu penjelasannya secara umum. Fadakhalan nasu fil islami bikathrah, maka masuklah manusia di dalam Islam sangat banyak. Wa balagha 'adaduhum fi 'amain ma lam yablugh khilala 19 'aman, dan jumlah orang yang masuk ke dalam Islam selama kurun 2 tahun, jumlah mereka mencapai apa-apa yang tidak dicapai selama kurun waktu 19 tahun, melebihi waktu 19 tahun yang telah berlalu. Sangat banyak yang masuk ke dalam Islam. Wa qad jaa'a kibaru Quraisyin, dan sungguh telah datang pula pembesar-pembesar Quraisy untuk menyatakan keislaman mereka. Wa khulasatuhu wa khulasatuha, dan ringkasnya di antara tokoh-tokoh Quraisy yang masuk ke dalam Islam setelah perjanjian tersebut adalah yang pertama Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Kemudian Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Wa Uthman bin Talhah, dan juga Uthman bin Talhah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'iina raghibin, dalam keadaan mereka taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashhaduna an la ilaha illallah, mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yubayyi'unahu 'alal Islam, dan mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Wa yabdzuluna lahu kullama yamlikuna min ghalin wa rakhis, dan mereka pun mempersembahkan untuk Islam. Wa yabdzuluna lahu, dan mereka pun mempersembahkan untuk Islam seluruh apa yang mereka mampu, baik dari perkara yang mahal ataupun perkara yang murah. Apa saja yang mereka mampu, mereka serahkan untuk Islam. Wa yufdunahu bin nufusi wal arwah, dan mereka siap membela Islam dengan jiwa dan raga mereka. Wal mawahibi wal qadarat, dan mereka membela Islam dengan memberikan pemberian-pemberian apa yang mereka punyai, dan juga segenap kemampuan mereka diberikan kepada Islam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kalau kita meniru para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak sekedar bersyukur kepada Allah telah masuk ke dalam Islam, tetapi ketika masuk ke dalam Islam mereka sertai dengan berkorban untuk Islam. Berkorban untuk Islam. Jangan sekedar senang bersyukur kepada Allah, kita telah masuk ke dalam Islam, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bertauhid. Lah, tidak semata-mata itu mereka, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang mereka lakukan adalah ketika telah masuk ke dalam Islam, mereka siap berkorban jiwa dan raga, harta benda, kemampuan-kemampuan mereka, baik perkara yang mahal maupun perkara yang murah dari harta benda, jiwa dan raga, bahkan nyawa, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka siap untuk mengorbankannya untuk Islam, ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka ini juga pelajaran bagi kita semuanya. Ketika kita sudah diperkenalkan dengan Islam, alhamdulillah, kemudian diperkenalkan dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, maka kita berupaya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala telah memberi hidayah kepada jalan ini, kemudian kita berupaya mengerahkan apa yang kita mampu, apa yang kita punyai dari tenaga-tenaga, kemampuan-kemampuan, pemberian-pemberian jiwa dan raga, begitu juga harta, min ghalin wa rakhis, baik yang mahal maupun yang murah, berupaya kita persembahkan untuk Islam, untuk dakwatus sunnah, dakwatut tauhid. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ketika mereka diberikan hidayah kepada Islam, mereka sudah mempersiapkan jiwa dan raga mereka dan juga pemberian-pemberian, kemampuan-kemampuan untuk Islam. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama ja'u, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika mereka datang, inna makkata qad alqat ilaina aflaza kabidiha. Sesungguhnya Mekkah, kata Rasulullah, sungguh telah melemparkan kepada kita potongan-potongan jantung hati mereka, atau jantung hati mereka yang sangat berharga telah dilemparkan kepada kita. Ini tokoh-tokoh mereka masuk ke dalam Islam. Ini luar biasa. Ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana pengaruh dari perjanjian yang sekali lagi itu menunjukkan nazarun ba'idun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pandangan yang sangat jauh ke depan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dengan demikian selesai tentang Umratul Hudaybiyah. Permasalahan Umratul Hudaybiyah selesai. Dan pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada, dan ini juga termasuk dari athar-athar pengaruh dari suluh, yaitu Rasulullah mengirim surat kepada para raja dan juga kepada para pemimpin. Khanafuddin a'azani Allah wa iyyakum. Sebagai tambahan, pada peristiwa Umratul Hudaybiyah dengan perjalanan yang cukup panjang yang telah kita ceritakan, ada beberapa kejadian pada Umratul Hudaybiyah ini. Di antara kejadian yang terjadi pada Umratul Hudaybiyah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, sering kita dengar. Ketika di malam hari turun hujan, pada peristiwa ini di malam hari turun hujan, maka falamma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-subha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh yang semalam turun hujan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna madza qala rabbukumul lailah, tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian semalam? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Pagi ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada di kalangan hamba-hambaku yang mukmin kepadaku, yang beriman kepadaku, dan ada di antara mereka yang kafir kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man qal, maka ada pun orang yang mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, fadhalika mu'minun bi. Ada pun orang yang mengatakan, kami diberi hujan dengan keutamaan dari Allah dan juga rahmatnya, maka itulah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kaukab, dia kufur dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza. Adapun orang yang mengatakan ketika turun hujan dia mengatakan kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka itulah yang kufur kepadaku, beriman kepada bintang-bintang. Ini sabda yang atau hadis qudsi yang cukup masyhur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlalu dalam kitab tauhid. Tapi yang kita inginkan adalah ternyata ini turun ketika di salah satu malam pada peperangan ini ataupun peristiwa Umratul Hudaibiyah. Kana fiddin azani Allah wa iyyakum, sedikit lagi tanggung. Di antara kejadian ada dua kejadian yang lainnya, yaitu pada peristiwa ini juga terjadi dua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi dua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim dari Al-Bara ibn Azib begitu juga An Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa majja fi bi'ril Hudaibiyah min famihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu di Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memuntahkan air wudunya di sumur Hudaibiyah. Memuntahkan air dari mulut beliau yang dia pakai untuk berwudu di sumur Hudaibiyah. Fajashat bilma, maka sumur tersebut langsung mengalirkan air, mengeluarkan air. Atau dalam tempat yang lain apa? Airnya sampai ke permukaan sumur. Sehingga para sahabat berwudunya sambil duduk, memancar air dengan sebab dimuntahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasul sambil menancapkan ke sumur tersebut anak panah beliau, anak panah beliau. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga disebutkan dalam Maghazi Abil Aswad An Urwah, dari Urwah, tawadda'a fid dalwi, beliau berwudu di timba, di ember. Beliau berwudu di dalam ember. Wa madmada fahu, dan beliau berkumur-kumur dengan mulutnya. Thumma majja fihi, kemudian beliau memuntahkan air sisa berkumur-kumur beliau. Wa amara an yusabba fil bi'r, dan beliau pun memerintahkan untuk ditumpahkan di sumur. Wa naza'a sahman min kinanatihi wa alqahu fil bi'r, kemudian beliau mengambil atau melepaskan salah satu dari anak panah beliau, kemudian alqahu fil bi'r, melemparkannya ke dalam sumur. Wada Allah Ta'ala, dan beliau pun berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fafarat bilma, maka sumur tersebut langsung memancarkan air. Beliau berkumur-kumur, dimuntahkan ke apa, sumur tersebut. Kemudian dia mengambil salah satu anak panah beliau, dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, maka sumur tersebut pun memancarkan air. Bahkan disebutkan apa? Meluap dengan air. Nah, dalam artian apa? Meninggi. Hatta ja'alu yaqtarifuna bi aydihim minha wa hum julusun ala syikkiha. Atau syikkiha. Maka mulailah mereka menciduk dengan tangan-tangan mereka dari sumur tersebut dalam keadaan mereka duduk di tepi sumur tersebut. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sumurnya jadi banyak airnya, mereka menciduknya cukup dengan duduk-duduk di pinggir, di pinggirnya. Ini apa? Perkara yang luar biasa yang terjadi ketika ketika peristiwa ini, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ditiru ke sumur kita ini. Tambah kering. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mukjizat yang kedua yang terjadi pula pada peperangan ini atau peristiwa ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Shahih Al-Bukhari, di dalam Shahih Al-Bukhari, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu. Atishan nasu yaumal Hudaybiyah. Kata Jabir, manusia kehausan ketika hari Hudaybiyah. Manusia kehausan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakwatun yatawaddau minha. Sementara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah bejana dari kulit. Sebuah bejana dari kulit yang beliau berwudu darinya. Idz jahasha an-nasu nahwah. Tiba-tiba manusia semuanya menuju kepada beliau. Tiba-tiba manusia menuju kepada beliau yang sedang berwudu dari bejana kulit yang ada di hadapannya. Faqala malakum, maka beliau mengatakan, ada apa dengan kalian? Malakum, apa yang terjadi dengan kalian? Qalu ya Rasulullah, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ma indana ma'un nashrab wala ma'un natawadda illa ma baina yadayk. Wahai Rasulullah, kami enggak punya air untuk minum dan kami enggak punya air untuk berwudu kecuali apa yang ada di hadapan engkau. Kecuali apa yang ada di hadapan engkau. Fawada'a yadahu fir rukwah, maka Nabi pun meletakkan tangan beliau di dalam bejana tersebut. Maka Nabi pun meletakkan tangan beliau di bejana tersebut, bejana dari kulit tersebut. Faja'alal ma'u yafuru min baini asabihi amthalal uyun, maka mulailah air itu memancar keluar di sela-sela jemari-jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar seperti mata air. Mata air, mata air di mana? Sini berarti. Di sela-selanya dimasukkan, keluar dari sela-selanya apa? Air. Nah, seolah-olah apa? Mata, mata air yang keluar. Fasyaribu wa tawaddau, maka mereka pun minum dari air tersebut dan berwudu. Wa kanu khamsa asyrata mi'atin, dalam keadaan jumlah mereka ketika itu berjumlah 1500 orang. Berapa 1500 orang itu? 1500 orang. Insyaallah bahasa Arab kita kan aneh kalau nyebut berapa? 1500 sama dengan berapa? 1500 sama dengan 1500. Benar enggak? Benar kan? Nah, bahasa Arabnya 1500 itu bukan 1500 tetapi 1500. Nah, ini khana fidin rahimani war. Ini bahasa Arab khamsa asrata mi'atin. 1500. Nah, ini kan sama berarti berapa? 15 nolnya 2. 1500 atau 1500. Ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ana bacakan yang tertulis saja. Naam. Itu untuk apa? Membanyakkan apa? Bilangan belasannya itu, ada belasannya. Kalau ribuan kan seribu satuan. Nah, kalau ratusan 15. Banyak mana? 1 atau 15? Banyak 15 satuannya tapi belasannya, tapi belakangnya ratus. Wa hadhihi ghairu qissatil bi'r, dan ini bukan kisah yang sumur. Artinya yang sumur tadi lain kejadiannya, yang ini jugalah lain. Kalau tadi mukjizat sumur yang Rasulullah memuntahkan air wudhu beliau, kemudian melemparkan salah satu anak panah beliau, akhirnya meninggi air sumurnya, kemudian mereka menciduk dengan tangan-tangan mereka dari mulut sumur. Kalau yang ini apa? Di bejana keluar air dari sela-sela tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mukjizat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan itu lebih hebat daripada mukjizatnya Nabi Musa. Yang apa mukjizat Nabi Musa? Yang yang semisal ini. Batu mengeluarkan 12 mata air. Nah, 12 batu, kemudian karena masing-masing pihak ingin meminta demikian keluar apa? Mata air. Dari batu 12. Ini satu. Masing-masing kabilah sudah tahu airnya masing-masing. Keluarnya dari batu. Kata para ulama, ini dari tangan, bukan dari batu. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini secara urup mungkin saja, ya kan, kayak apa yang di gunung-gunung itu kan tentu ada air keluar dari batu, ya kan. Walaupun itu tentu mukjizat Nabi Musa khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bukan dari batu, tetapi dari tangan. Ini lebih luar biasa lagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi sering kita sampaikan bahwasanya seluruh mukjizat nabi-nabi terdahulu pada hakikatnya itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang semisalnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Isa menghidupkan orang yang telah mati, ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berjalan di lautan, di umat Rasulullah juga ada yang berjalan di lautan. Nabi Ibrahim tidak mempan, dilemparkan ke dalam api, tidak terbakar. Di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada, sebagaimana yang telah kita sebutkan ketika membahas tentang apa? Wali-wali Allah tabaraka wa taala, ciri-ciri wali-wali Allah telah berlalu. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kelewatan waktunya sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.